إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Sa'ad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun, kitab, anzalnahu, yang kami turunkan kepadamu, mubarak, yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mempelajari ayat-ayatnya, waliyatadakkara ulul albab, dan agar mereka mau mengambil zikra, mengambil peringatan daripadanya, yaitu mereka-mereka para ulul albab, orang-orang yang memiliki lub, yang memiliki pikiran, yang memiliki akal, yang memiliki kemampuan untuk memahami ulul albab. Waliyatadakkara ulul albab, agar mereka-mereka yang memiliki lub, hendaklah mereka mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat ini, dalam surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu mubarak. Kami turunkan kitab ini, kitab yang penuh berkah, untuk beberapa hikmah. Di antara hikmahnya, kata Allah, liyatadabbaru, agar mereka mau bertadabbur, mau mempelajarinya, mau memahaminya, mau mengkaji ayat-ayatnya, dan itu makna mengaji pada hakikatnya. Siapa yang membacanya dan hanya membacanya, maka itu bukan mengkaji, bukan mengaji. Itu hanya tilawah. Tetapi yang namanya mengkaji adalah dengan yatadabbar ma'aniha, dengan memahami makna-maknanya dan mempertanyakan kepada para ulama, para ahli tafsir, dan mencarinya dari hadis-hadis yang sahih, apa makna ayat ini, apa makna kalimat ini, dan apa yang dimaksud dalam surat ini, ila akhirihi. Maka itu yang dikatakan dengan tadabbur. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukum Allah. Tilawatul Quran adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah satu keutamaan. Akan mendapatkan pahala pada setiap hurufnya. Dan kami, kata Rasulullah SAW, tidak menganggap alif lam mim sebagai harf. Tetapi alifun harf, wal lam harf, wal mim harf. Artinya tidak menyatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Tidak pula menyatakan fi wa ila sebagai huruf. Tetapi adalah kalau fi, fa-nya sebagai huruf, ya-nya sebagai huruf. Di dalam nahwu yang disebut huruf adalah kata sambung. Seperti fi wa ila, wa min wa ala. Itu semua huruf. Tetapi yang dimaksud dengan huruf yang diberi pahala siapa yang membacanya setiap hurufnya, bukan itu. Tetapi min terdiri dari dua huruf, mim dan nun. Ila akhirihi. Aku tidak berkata alif lam mim harf, tetapi alifun harf, wal lamun harf, wa mim harf. Berarti besar sekali pahalanya. Tetapi lebih daripada itu, perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya membacanya fahasab. Tidak hanya membacanya kemudian berhenti. Tetapi diperintahkan oleh Allah liyatadabbaru. Agar mereka tadabbur. Mempelajari makna-maknanya. Mempelajari tafsirnya. Waliyatadakkara ulul albab. Dan agar mereka para ulul albab mengambil zikra. Barang siapa yang tidak mengambil zikra dari ayat-ayat Allah, berarti dia tidak memiliki lub. Kalau mereka menyangkal kami punya lub, maka kita akan katakan kalian tidak memakai apa yang kalian punya. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang tidak punya lub, tidak punya pikiran, maka mereka dimaklumi. Faqad junna, berarti dia majnun. Gila, rufi al-qalam. Diangkat pena, tidak dicatat. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah mereka yang punya lub, tetapi tidak dipakai untuk mempelajari Al-Quran. Yang diberi oleh Allah akal sehat, tapi tidak mau mempelajarinya. Tidak mau bertadabur, enggak mau bertanya kepada para ahli tafsir, enggak mau bertanya kepada hadis-hadis yang sahih. Apa makna ayat ini? Apa makna ayat itu? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang semakna di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur mempelajari Al-Qur'an, atau hati-hati mereka sudah terkunci mati? Am ala qulubin aqfaluha, apa pada hati mereka ada kuful, ada kunci, ada gembok yang sudah tertutup rapat yang tidak mungkin bisa dibuka lagi? Mereka-mereka yang ala qulubin aqfaluha, mereka-mereka yang hatinya terkunci mati, adalah orang-orang kafir yang ketika diberi peringatan oleh Allah tidak diindahkan. Diperingatkan oleh Rasulullah SAW tidak digubris. Yang dikasih hujjah-hujjah di hadapannya tidak mau tunduk pada kebenaran yang dia sudah tahu. Apa akibatnya? Thumma qasat qulubuhum. Maka keraslah hati mereka. Keras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi. Fahiyakal hijarati au ashaddu qaswah. keras seperti batu atau lebih keras lagi. Ikhwani fiddin azakumullah. Batu yang keras, yang sangat keras, tidak mengeras begitu saja. Asalnya mungkin dari benda yang lunak, dari lumpur atau tanah liat atau sejenisnya. Tetapi ketika bertambah waktu, bertambah lama, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Dan semakin lama, semakin keras. Ikhwani fiddin azakumullah. Demikian pula hati ini, kalau tidak diasah, kalau tidak dipakai untuk mempelajari ayat Allah, tidak mempelajari Quran, niscaya hati akan menjadi tumpul seperti pedang yang tidak pernah digunakan. Berkarat. Semakin tumpul, semakin tumpul, semakin tumpul. Dan seperti batu yang semakin keras, semakin keras, semakin keras. Kalau sudah qasat qulubuhum fahiya kal hijara aw hasad qaswa, maka kalau sudah demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah tidak akan bisa hidup kembali. Susah untuk bisa kembali. Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sudah buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan kembali, kata Allah. La yarji'un, enggak akan kembali, enggak akan bisa kembali. Sudah keras hatinya. Telinganya mendengar, tetapi telinga hati tidak bisa mendengar. Matanya melihat, tetapi mata hatinya tidak bisa melihat. Akalnya bisa berpikir, tapi hatinya tidak mau berpikir, dan tumpul tidak bisa berpikir. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dari mana kita akan membimbing dia? Dari mana kita akan mengajak dia? Dari mana kita akan memberikan arahan bahwa yang benar bukan jalan itu, tapi jalan ini. Yang benar bukan jalan hawa, tetapi jalan sunnah. Yang benar bukan jalan syirik, tapi jalan tauhid. Dari mana? Dari telinganya tertutup. Dari matanya tertutup. Dari hatinya tertutup. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah katakan fi adanihim waqra. Di telinga-telinga mereka ada waqra. Ada tutupan. Dalam ayat lain Allah katakan ala absarihim ghishawah. Di mata-mata mereka ada tutupan pula. Bagaimana mungkin dia bisa mendengar? Bagaimana mungkin dia bisa melihat? Bagaimana mungkin dia bisa memahami? Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebelum hati kita menjadi keras, sebelum hati kita menjadi tumpul, hendaklah kita mempelajari Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci mati? Yang pertama, Allah sebutkan hikmahnya, liyatadabbaru, agar mereka bertadabbur. Ayat yang kedua, Allah memperingatkan lebih keras sehingga menyatakan apakah kalian sudah mati hatinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak mempelajari Al-Qur'an, orang yang tidak bertadabbur terhadap Al-Quran, orang yang tidak mau mengkaji, mengaji Al-Quran, maka niscaya dia akan berbicara tanpa ilmu. Dia akan menyimpulkan tanpa ilmu. Dan ini na'udzubillah dosa besar yang paling besar. Di atas kesyirikan. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya hanya saja Allah mengharamkan fahisha, dosa-dosa. yang tampak maupun yang tidak tampak, dan keboliman tanpa kebenaran, dan kesyirikan. Kalian berbuat kesyirikan dengan tanpa hujjah, tanpa sultan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agar jangan kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Agar jangan seenaknya berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ayat ini menggambarkan dosa-dosa yang diharamkan dari bawah ke atas. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Rasul pada mereka, yang diharamkan oleh Rabbku adalah dosa-dosa yang tampak dan tidak tampak, dan kedzaliman semakin tinggi. Tanpa kebenaran, mendzalimi orang lain, mendzalimi hartanya, mendzalimi kehormatannya, mendzalimi darahnya, tanpa kebenaran. Semakin naik lagi. Wa antusyriku billah ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang sama sekali enggak ada bukti, enggak ada dalil. Dan semakin tinggi lagi, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah dalam keadaan kalian tidak punya ilmu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kadang-kadang satu kalimat yang dianggap remeh bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Sab'ina kharifa. Sejarak 70 tahun perjalanan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dinukil Ibnu Qayyim dan lainnya rahimahullah. Innal 'abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Sungguh ada seorang hamba yang berbicara satu kalimat yang dia menganggap remeh kalimat tersebut, ternyata yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam sejauh 70 musim. Na'udzubillahi minan nar. Kalimatnya enteng. Boleh, tidak boleh. Titik. Oh jadi tidak boleh. Tidak boleh. Orang tadi mendapatkan kesimpulan. Allah mengharamkan. Karena orang tadi bilang tidak boleh hukumnya. Berarti Allah mengharamkan. Padahal Allah tidak mengharamkan. Betapa murkanya Allah SWT. Atau sebaliknya. Perkara yang Allah haramkan, orang ini dengan entengnya menyatakan enggak apa-apa. Jadi hukumnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jahil. Tanpa ilmu. Bahkan mereka kadang-kadang membaca ayat, membaca hadis, tetapi tidak memahami maknanya. Sebagaimana apa yang terjadi pada Khawarij. Sebagaimana apa yang terjadi pada Mu'tazilah. Sebagaimana apa yang terjadi pada seluruh ahlul bid'ah. Mereka membawa ayat, mereka membawa hadis. Mengapa mereka sesat? Mengapa mereka menyimpang? Dan mengapa dikatakan bahwa mereka dhullal? Orang-orang menyimpang sesat. Karena mereka tidak memahami ayat sesuai dengan apa yang Allah maukan. Tidak memahami hadis sesuai dengan apa yang Rasulullah maukan. Tidak memahami sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Disitulah kesesatan mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka usikum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada hadirin sidang Jumat yang berbahagia untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah jaya, sungguh telah menang, sungguh selamat orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut pada Allah, kemudian berhati-hati ketika berbicara, membawa ayat atau hadis, dia tidak seenaknya, tetapi dia betul-betul mencari, bertadabbur, mempelajari, bertanya kepada para ulama, apa makna ayat itu, apa makna hadis ini. Maka mereka selamat karena takwa Allah. Tetapi sebagian mereka yang tidak bertakwa pada Allah SWT tidak punya rasa takut. dengan seenaknya memutarbalikkan ayat, dengan seenaknya menarik ayat ke sana dan kemari, kemudian berbicara di mimbar, didengarkan oleh ratusan ribu manusia atau jutaan manusia, di-share ke seluruh dunia, dalam keadaan ucapannya sesat, menyimpang, bahkan bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Dajjal, kadzab, bukan da'i, bukan ustaz, bukan kiai, tetapi kadzabun dajjal, pendusta lagi jahat, menyesatkan umat. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita berjalan dengan takwallah, dengan penuh rasa takut pada Allah, dan penuh kehati-hatian berjalan meniti jejak salafus saleh, jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayatnya, wa yawmal qiyamati tara alladhina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan nanti pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, alladzina kadzabu 'ala Allah, mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka hitam legam. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin? Bukankah tempatnya dalam neraka jahannam? Bukankah di dalam neraka jahannam tempat para mutakabbirin, mathwan lil mutakabbirin, tempatnya orang-orang yang sombong, yang seenaknya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama agama? Alaysa fi jahannam? Kata Allah, bukankah dalam neraka jahannam tempat mereka para mutakabbirin? Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kemudian kita berpikir masa ada yang lebih tinggi dari kesyirikan. Bukankah kesyirikan sudah yang paling besar, paling tinggi? Iya. Dan berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung kesyirikan di dalamnya. Karena dia berbicara tentang syariat tanpa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, bahwa dia membuat syariat baru yang tidak Allah perintahkan, yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan? Lihat keserupaannya dengan kesyirikan. Am lahum syuraka? Apakah mereka punya sekutu-sekutu, punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan? Orang-orang tadi berbicara atas nama Allah tapi dusta. Berbicara atas nama Allah, membuat berbagai macam syariat-syariat dusta, syariat-syariat palsu, syariat-syariat yang tidak dikehendaki oleh Allah, menafsirkan ayat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, menafsirkan hadis tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Bukankah itu membuat syariat baru? Mutakabbir. Tepat sekali julukan Allah. Mutakabbir, sombong. Wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, mereka mutakabbir. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin? Bukankah tempatnya dalam neraka jahannam para mutakabbirin? yang dengan sombong, dengan seenaknya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, seenaknya berbicara atas nama agama tanpa hujjah, tanpa dalil. Ikhwan fi din, a'azakumullah, ini mutakabbir, mutakabbir, mutakabbir. Saya doakan Allah laknat dia di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang seperti ini, kita doakan mereka agar tersungkur di dunia, terhina dan diazab yaumul qiyamah. Ikhwan fi din, a'azakumullah, alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Dan mereka-mereka ini yang sudah sangat mengerikan, wallahi ucapannya seperti orang kafir. Ucapannya seperti iblis. Menentang sunnah, menentang ayat, menentang dalil. Apakah tiba-tiba jadi seperti itu? Tidak. Mereka-mereka ini yang luarnya seperti muslim, dalamnya PKI. Yang luarnya seperti muslim, dalamnya Nasrani. Yang seperti muslim tetapi dalamnya kafir. Mereka-mereka ini tidak jadi seperti itu serta-merta, tidak. Pertama, dia berani berbicara dengan tanpa ilmu pada perkara yang kecil. Dua kali, tiga kali, semakin berani, semakin berani, semakin berani. Sampai kemudian menjadi seenaknya berbicara. Seenak perutnya, seenak hawa nafsunya. Maka usikum wa iyaya bitaqullah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan saya termasuk di dalamnya, agar dari awal pertama berhati-hati dengan berbicara atas nama agama. Berhati-hati berbicara atas nama ayat dan hadis. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an atau hatinya sudah terkunci mati? Setiap ayat diterangkan oleh Rasulullah SAW. Apakah dengan lisannya, atau dengan praktiknya, atau dengan apa yang disetujui oleh Rasulullah SAW di hadapannya, benar demikian. Maka sunnah menafsirkan Al-Quran. Jangan dipisahkan antara Quran dan sunnah. Allah katakan pada Rasulnya, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan apa yang diturunkan pada mereka. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berupaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas kitab was sunnah, dan ditetapkan di atas jalan para salafus saleh, di atas jalan khaira ummatin ukhrijat linnas, yang mereka menafsirkan Quran dan sunnah dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah puji mereka. Mereka praktekkan Al-Quran, mereka praktekkan perintah-perintah Rasulullah, mereka pahami di hadapan Rasulullah, dan ketika turun Al-Quran dan Allah memuji mereka. Artinya mereka sudah dipastikan pemahamannya dan praktiknya bahwa mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Maka jangan sombong mencari pemahaman lain. Jangan sombong mencari-cari tafsir lain yang sesuai dengan hawa. Akuilah bahwa kita di bawah mereka, dan kita meniti jejak mereka yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Selesai. Mudah. Pelajari, amalkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aghfaluha? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.